Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita masih dalam pembahasan tentang tugas-tugas para malaikat. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, وَمِنْهُمْ, dan di antara malaikat itu, al-muwakkaluna bin nari a'adhanallahu minha wahum az-zabaniyah. Di antara mereka adalah para malaikat yang diberi tugas untuk mengurusi neraka. Semoga Allah melindungi kita darinya. Dan mereka ini disebut dengan malaikat zabaniyah. Para malaikat az-zabaniyah. Wa muqaddamuhum tis'ata asyar. Pemuka mereka ada 19 malaikat. Wa khazinuha malikun, dan penjaganya adalah Malik. Wa huwa muqaddamun 'alal khazanah, dan dia tokoh paling inti, pimpinan paling terkemuka dari penjaga neraka. Wa hum al-madhkuruna fi qawlihi ta'ala, mereka inilah yang disebutkan di dalam firman Allah dalam surah Ghafir ayat 49. Wa qala alladhina finnari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan berkata orang-orang yang ada di dalam neraka kepada penjaga-penjaga jahannam, doakanlah kepada Rabb kalian agar meringankan untuk kami satu hari saja dari azab. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Dan mereka memanggil, menyeru, wahai Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Ia berkata, innakum makithun, kalian tetap tinggal di dalam neraka. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka menunaikan apa yang diperintahkan. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman dalam surah Al-Muddathir ayat ke-30 sampai 31, 'alaiha tis'ata asyar, di neraka itu ada 19 malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan tidaklah kami menjadikan penjaga-penjaga neraka itu illa malaikah, kecuali para malaikat. Sampai pada firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Naam. Dan tidaklah yang mengetahui pasukan Rabbmu kecuali Allah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, dan sebelum itu pada pembahasan sebelumnya tentang al-muwakkaluna bil jinan, yang mereka mendapatkan tugas untuk mengurusi al-jannah, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, ay wa minal malaikati manhum wazifatuhum dakhilu al-jinan, dan di antara malaikat ada yang tugas mereka di dalam surga, yu'idduna fiha minal karamat allati ya'muruhumullahu biha, mereka menyiapkan padanya dari berbagai macam kemuliaan-kemuliaan yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mereka siapkan. Mereka menanam padanya pohon-pohon, membangun padanya na'am barakallahu fikum istana-istana dan yang lainnya untuk kaum mukminin. Na'am, hadza da'buhum. Inilah kebiasaan mereka, amalan mereka. Wa ra'isuhum ridwan kama ja'a fil hadis. Pemimpin mereka adalah ridwan sebagaimana datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Selanjutnya, di antara malaikat itu ada yang bertugas untuk menjaga neraka. Bihirasati an-nar, menjaga neraka. Wa i'dadil azab fiha, dan menyiapkan azab di dalam neraka. Wa ra'isuhum malikun kama fil ayah allati saqaha al-musannif. Pimpinannya adalah Malik sebagaimana ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Wa minhum az-zabaniyah at-tis'ata asyar, dan di antara mereka dari penjaga neraka itu malaikat zabaniyah yang berjumlah 19 al-mazkurun fi qawlihi ta'ala 'alaiha 19, padanya ada 19 malaikat. Wa qawluhu ta'ala 'ala lisanil mu'adzabina yawmal qiyamah, dan ucapan Allah atau firman Allah pada lisan orang-orang yang diazab di hari kiamat, di mana mereka menyatakan wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam, berkata orang-orang yang berada di neraka kepada penjaga-penjaga jahannam. Qalu lil khazanah, mereka berkata kepada para penjaga neraka. Wa fil ayatil ukhra wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, mereka menyeru wahai Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami. Nadau ra'isal khazanah, mereka memanggil pimpinan penjaga neraka itu. Fahum yatlubunal mauta, mereka minta untuk dimatikan dengan harapan liyastarihu biza'mihim, agar mereka istirahat dari azab menurut sangkaan mereka. Qala innakum makithun, maka Malik menyatakan innakum makithun ay la mauta lakum, tidak ada kematian atas kalian. Sehingga kata Syekh, Famarfahum marratan yunadun al-khazanah. Mereka terkadang menyeru al-khazanah. Wa marratan yunaduna ra'isahum wa huwa Malik. Terkadang mereka memanggil pimpinannya yaitu Malik alaihi salam. Maka ini adalah kehidupan yang abadi, barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan pula di dalam hadis, ketika ahlul jannah masuk ke dalam jannah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua termasuk bagian dari penduduknya. Dan ahlul nar masuk ke dalam an-nar, maka Allah Azza wa Jalla mendatangkan al-maut dalam bentuk kibas, al-kabsh dalam bentuk domba. Kematian didatangkan dalam bentuk domba, bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Kemudian al-maut, kematian itu disembelih. Naam. Kematian itu disembelih. Maka disampaikanlah kepada penduduk surga, naam, hayatun, kehidupan selamanya, tidak ada lagi kematian atas kalian. Maka semakin menambah kegembiraan dan kesenangan mereka. Sebagaimana pula dikatakan kepada ahlun nar, kehidupan abadi dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Karena al-maut sendiri sudah disembelih, sudah dimatikan, sudah dibunuh. Naam, al-maut sudah disembelih. Sehingga tidak akan pernah lagi ada yang namanya kematian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya yang seperti ini mestinya semakin menumbuhkan kesadaran dalam diri-diri kita. Kenyataan yang tidak mungkin bisa kita ingkari, kita dustakan, bahwa setiap hari kita menyaksikan satu demi satu dari orang-orang yang bernyawa, mereka mendapatkan kematian. Dan kita meyakini dengan sebenar-benar keimanan tentang adanya hari berbangkit. Dan Allah tabaraka wa ta'ala akan menghisab, akan menimbang, dan akan memperlihatkan dan memberikan kepada kita catatan amal perbuatan kita. Yang akhir dari itu semua adalah imma ilal jannati wa imma ilan nar, bisa jadi ke surga dan bisa jadi ke neraka. A'adhani Allahu wa iyyakum min adzabin nar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan menyatakan, wa amma al-madhkuruna fi qawlihi ta'ala, adapun yang disebutkan di dalam firman Allah, alaiha tis'ata ashar, fahaulai muqaddamu al-khazanah. Mereka ini tokoh utama dari penjaga surga, penjaga neraka. Wa muqaddamuhum jami'an huwa Malik. Dan tokoh mereka semuanya adalah Malik. Walamma sami'a Abu Jahlin anna adadal malaikati alladhina ala nar tis'ata ashar, tatkala Abu Jahal mendengar bahwa jumlah malaikat yang ada di neraka itu cuma 19, maka ia berkata kepada Quraisy, afaya'jizu kullu ashratin minkum an yabtishu birajulin min khazanati jahannam, apakah akan merasa lemah setiap 10 orang dari kalian, agar ia atau mereka yang 10 orang ini menyergap satu dari penjaga neraka tersebut. Cuma 19, coba 10 orang lawan 1. Nah, nanti 10 lagi lawan 1 malaikat, disergap malaikatnya. Nah, dihancurkan dia. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan tidaklah kami menjadikan penjaga neraka kecuali para malaikat. Ai laisu minal bashar, ini bukan manusia. Fahum malaikah, mereka adalah para malaikat. وَلَا يَعْلَمُ مَدَى قُوَّتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى, dan tidak ada yang tahu batas kekuatan dan kebesaran mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kekuatan kita tidak mungkin bisa dibandingkan dengan kekuatan satu malaikat. Nah, jangankan cuma 10 orang, puluhan ribu, jutaan orang, naam, untuk lawan satu malaikat tidak mungkin sanggup. Sebagaimana manusia-manusia yang ada dari puluhan ribu, naam, umat Nabi Lut alaihi salam yang Allah binasakan mereka, naam, itu hanya diletakkan Jibril pada salah satu ujung sayapnya, yang kemudian 7 kota atau 7 negeri yang mereka tempati dibalik, diangkat hingga naik di atas awan yang tinggi, naam, kemudian dibalik negeri tersebut. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah katakan, "Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." Dan tidaklah kami menjadikan jumlah mereka, disebutkan jumlah sedikit lagi cuma 19 malaikat. Tidaklah kami menjadikan jumlah mereka hanya sebatas seperti itu, illa fitnatan lil ladzina kafaru, kecuali sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Ai ibtila allahum, kata Syekh, sebagai ujian untuk mereka. Walidzalika fahum sakhiru min hadzal adad, oleh karena itu mereka memperolok-olok jumlah tersebut. Cuma 19. Naam. Adapun ahlul iman, maka tidak mungkin mereka akan bertanya-tanya tentang urusan ini. Kenapa cuma 19? Sanggupkah yang 19 mengurusi sekian miliar mungkin manusia dan jin, dan kita tidak tahu berapa jumlahnya. Naam. Jumlah penduduk dunia aja sudah sekarang berapa? Fabarakallahu fikum, satu dari kita itu 999 orang dari Ya'juj dan Ma'juj. Sudah berapa jumlahnya dari penduduk neraka? Fa barakallahu fikum. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah katakan, atau sebelum itu, li anna hadza kalamullah, karena ini kalamullah. Kaum mukminin, mereka tidak akan bertanya-tanya tentangnya, tidak akan memperdulikannya, dan mereka barakallahu fikum tidak akan ragu tentangnya. Wal malaikatu la ya'lamu 'idhama quwwatihim wa 'adadihim illa Allah subhanahu wa ta'ala, dan malaikat tidak ada yang tahu kebesaran kekuatan mereka dan jumlah mereka kecuali Allah. Wa li hadza qala ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Fa haula at-tis'ah asyar la ya'lamu quwwatihim wa ba'sihim wa syiddatihim illallah. Mereka yang 19 itu tidak ada yang tahu kekuatan mereka, na'am, dan kerasnya mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kata penulis rahimahullah, wa minhum, dan di antara mereka, al-muwakkaluna bihifzi bani Adam, yang ditugasi untuk mengurusi atau menjaga bani Adam. Diberi tugas menjaga bani Adam. Kama qala ta'ala, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Lahu ay li bani Adam mu'aqibatun, ada malaikat penjaga yang mereka bergiliran. Naam, di depan dan di belakang. Yahfazunahu, menjaga hamba ini, menjaga bani Adam dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas, malaikatun yahfazunahu min bayni yadayhi wa min khalfihi. Malaikat-malaikat yang menjaganya dari arah depan dan dari belakang. Fa idza jaa amrullahi khallau minhu, kalau datang urusan Allah, datang ketetapan Allah, ajal dia sampai, mereka menyingkir darinya. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, minal malaikati man huwa muwakkalun bihifzi bani Adam minal akhtar. Di antara malaikat itu ada yang diberi tugas untuk menjaga bani Adam dari bahaya-bahaya. Dari al-khatar, jamaknya akhtar. Yamshuna ma'ahu, berjalan bersamanya. Nah, jadi tidak usah takut kemana-mana, ada malaikat yang selalu berjalan bersama kita. Wa yamna'unahu minal wuqu' fiha, dan mencegahnya untuk terjatuh ke dalam bahaya. Wa hadha min rahmatillah, dan ini termasuk dari rahmat Allah. Wa idza nama yahrisunahu, kalau dia tidur ia dijaga oleh malaikat tersebut. Naam. Qala ta'ala, Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah, ay bi amrillahi wa rahmatihi bi 'abdihi, dengan perintah Allah dan rahmatnya untuk hambanya. Fa idza jaa ajaluhu khalla Allah bainahu wa bainal ajal. Tapi kalau sudah datang ajalnya, dia menyingkir. Naam, dia malaikat itu menyingkir, enggak bisa mencegah lagi. Sudah ajalnya sampai. Naam. Beda lagi kalau Nabi Musa, ketika malaikat maut datang kepadanya, aku minta nyawamu, enak aja. Naam. Nabi Musa memukulnya sampai kedua matanya buta. Kemudian datang kepada Allah, ya Allah, engkau mengutusku kepada seorang hamba yang tidak mau kematian. Naam. Jadi malaikat maut saja dipukul Nabi Musa, itu buta. Jadi jangan heran ketika seorang Qibti, naam, yang berseteru dengan Syi'atu Musa, dengan pengikutnya, dipukul mati. Naam. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Ini malaikat maut, dipukul matanya buta. Namun dia bukan dalam bentuk malaikat maut dengan wujud aslinya, dia menyamar dalam bentuk manusia. Nah, mungkin kalau dalam bahasa kita enak aja datang-datang minta nyawa. Naam. Lapor kepada Allah. Naam. Namun ternyata kemudian ia kembali lagi. dan menyampaikan di waktu yang lain bahwa dia menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Syekh menyatakan kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min annahu idza jaa amrullahi khallau anhu. Wadhalika li'annahu intahat muhimmatuhum. Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai untuk menemani si hamba tadi. Nah, menemani si A, menemani si B. Tugasnya sudah selesai, masanya untuk mendampinginya. Fahum kanu yahfadhunahu hina ma kana ala qaidil haya. Jadi selama kan hayat di kandung badan, jadi selama dia hidup dalam masa kehidupannya di dunia, ya sudah, ia bertugas untuk menjaganya. Walakin idza hana waqtu dunui ajalihi wa intihai hayatihi fa innahu tantahi muhimmatuhum. Tapi kalau sudah tiba dekat masa ajalnya dan sudah berakhir, na'am, masa kehidupannya di dunia, maka selesai pula tugas malaikat tersebut. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan, wa qala Mujahid, ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihifdhihi fi naumihi wa yaqadatihi minal jinni wal insi wal hawam, fama minha shay'un ya'tihi yuriduhu illa qala lahu wara'aka illa shay'un ya'zanu Allahu ta'ala fihi fayusibuhu. Berkata Mujahid Ibn Jabir, ini beliau salah satu murid Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lebih khusus dalam bidang tafsir, al-imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah pernah menyatakan, idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bik. Jika datang tafsir kepadamu dari Mujahid, cukup bagimu. Karena beliau tidak melampaui satu huruf pun dari Al-Quran kecuali beliau sodorkan kepada Abdullah bin Abbas dan mempelajari setiap tafsirnya kepada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tidak ada satu orang pun hamba, kata Mujahid, kecuali ada malaikat yang bertugas menjaganya di saat tidurnya, di saat terjaganya dari jin, manusia, binatang berbisa. Maka tidak ada apapun yang datang kepadanya yang ingin mencelakainya illa qala lahu, kecuali dia berkata kepadanya, wara'aka, di belakangmu. Nah, di belakangmu artinya menyingkir kamu. Illa syai'un ya'zanallahu ta'ala fihi payusibu, kecuali memang sesuatu yang Allah izinkan untuk menimpanya, ya kena. Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, wa haula'il malaika yahfazuna al-insan minal jinni wal hawam wad dawab was-siba' wal akhtar. Malaikat itu menjaga manusia dari jin, binatang berbisa, na'am, binatang melata, barakallahu fikum, dan berbagai macam bahaya, kalajengking dan yang lainnya, dari ular. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menimpa si hamba sedang berjalan sore hari, menikmati angin segar sambil melihat na'am pemandangan sawah misalnya, sambil mendengarkan taklim ya pakai earphone, enggak tahu di belakang kereta sudah tet enggak dengar juga. Nah, subhanallah, kurang satu jengkal malaikat bilang wara'ak, di belakangmu itu, menyingkir, selamat. Nah, Tapi kalau memang Allah takdirkan kena, ya malaikatnya yang nyingkir. Naam. Karena memang barakallahu fikum, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena yang menulis catatan takdir sudah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir juga sudah kering. Sudah kering. Ini sebagaimana hadis, wa'alam anna al-ummata law istama'u awal law istama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, meskipun umat seluruhnya berkumpul bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, na'am, mereka tidak akan sanggup memberimu manfaat kecuali yang Allah tentukan untukmu. Wa in istama'u ala an yadhurruka bi syai' lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Meskipun mereka berkumpul seluruhnya umat ini, na'am, untuk memudaratkan kita, mereka tidak akan sanggup sedikit pun kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala tentukan, rufi'atil aqlam wa jaffati as-suhuf. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, fa innahu yusibuhu bi taqdirillah taala lahu wa bi amrih, akan menimpa-nimpa dia dengan takdir dan perintah dari Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya berkata al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa minhum al-muwakkaluna bi hifdhi a'malil ibad, dan di antara mereka ada yang ditugasi untuk mengawasi amalan-amalan hamba. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Qaf ayat 17 sampai 18, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون, dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, إذ يتلقى المتلقيان, ketika dua malaikat pencatat mencatat, عن اليمين وعن الشمال قعيد, di sebelah kanan dan di sebelah kiri ia duduk, terus menemani kita kemanapun kita berada, terus memantau kita dimanapun kita berada, terus menulis apapun yang kita perbuat. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada yang kita lafadzkan dari satu ucapan pun, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di hadapannya ada raqib atid. Naam, malaikat pencatat tadi. Wa qala ta'ala, juga Allah firmankan, wa inna 'alaikum lahafidhin, sesungguhnya atas kalian ada malaikat pengawas, kiraman katibin, yang mulia lagi menulis, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian perbuat. Kata Syekh Al-Fauzan, di antara malaikat itu ada yang bernama Al-Hafadhah, atau yang bertugas sebagai al-hafadhah, para pencatat yang mencatat, menulis, mengawasi semua amalan Bani Adam. Naam, tidak ada satupun dari manusia kecuali ada malaikat yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya saat ini, sedang berada di antara kita, kanan dan kiri kita. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada ucapan apapun. Sekali lagi, di sini Allah menyebutkan dengan kalimat nakirah, ma yalfidhu min qawlin, nakirah. Nakirah fi siyaqi an-nafi, dalam konteks penafian yang awalnya diawali dengan annafi ma yalfidhu min qaul, tidak ada apapun yang kita lafadzkan dari ucapan, maka nakirah ba'da annafi tufidul umum, memberi faedah umum, sifatnya umum, ucapan apa saja, besar, kecil, keras, na'am, lirih, baik, buruk, semuanya. Illa ladaihi raqibun atid. Oleh karena itu, ulama unas salaf mereka menyatakan, na'am, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamu. Siapa yang menghitung atau menganggap ucapannya bagian dari amalan, di mana kita menyatakan dan meyakini bahwa amalan kita semuanya dicatat, semuanya dihitung, semuanya mendapatkan ganjaran baik ataupun buruknya. Maka siapa yang menganggap bahwa ucapannya termasuk bagian dari amalannya, niscaya qalla kalamuhu, ucapannya akan sedikit. Karena dia takut terjatuh ke dalam dosa. Dia takut terjatuh atau lisannya ini tergelincir. Naam. Maka Syekh menyatakan haula'i humul hafadhah alladzina yahfadzuna al-a'mal wa yaktubunaha. Mereka adalah al-hafadhah yang senantiasa naam mengawasi dan mencatat amalan setiap hamba. Wa qala ta'ala, dan Allah menyatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira kami tidak mendengarkan rahasia dan bisikan mereka, bahkan kami mendengar rahasia dan bisikan mereka, dan para rasul kami di hadapan mereka selalu menulis dan mencatat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang selalu merasa dalam pengawasan Allah dan pengawasan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita akan berjuang, berusaha untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah dan jauh dari kemaksiatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.